Ini delapan makhluk. Delapan makhluk Allah ini Allah ciptakan untuk kekal, tidak untuk sirna. Ya, ada delapan makhluk Allah diciptakan untuk kekal, tidak untuk sirna. Dikumpulkan dalam dua bercir. Tamaniyatun hukmul baqaya umuha min al-khalqi wal ma'kuna fi shayyiz al-adami. طيب العرش والكرسي نار وجنة وعجب والأرواح كذا اللوح والقلم. Ada delapan perkara hukum kekal meliputi delapan perkara ini, atau ada delapan makhluk hukum kekal meliputi delapan makhluk ini, berarti delapan makhluk ini kekal. Wal baquna fi shayyizil adam, yang lainnya semuanya akan sirna. Apa delapan makhluk Allah yang akan kekal ini? Satu adalah al-arsh, singgasana Allah. Singgasana Allah akan kekal. Kemudian yang kedua adalah kursi. Nah, kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah sorga. Yang keempat adalah neraka. Yang kelima adalah ajab. Ajab berganap. Yang diinginkan adalah tulang ekor manusia. Yang juga kekal. Yang kelima. Yang keenam adalah ruh. Yang ketujuh al-lawh. Yang al-lawhul mahfud. Yang kedelapan adalah al-qalam. Ini semua adalah delapan makhluk Allah. Semuanya dicipta oleh Allah untuk kekal, termasuk surga dan neraka. Tidak akan sirna selama-lamanya. Karena itu, faedah keimanan dipetik di sini, seorang mukmin hendaknya berpikir dengan baik. Di alam akhirat hanya ada dua kelompok. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di dalam neraka. Wa minhum saqim wa minhum sya'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Ya. Maka dunia adalah tempat beramal penentu akan hari akhirat. Nah, kalau di dunia ini mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat, maka keberuntungan kekal abadi dia dapatkan. Namun kalau dia menghancurkan dirinya di dunia ini, na'udzubillah, dan ditakdirkan menjadi penghuni neraka yang merupakan penduduknya, dia akan kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya, tidak akan keluar. Iya. Karena itu hendak seorang pandai berpikir, iya, dalam kehidupannya bahwa kehidupan kekal abadi itu di akhirat, bukan di dunia. Karena itu, iya, dimanfaatkan kehidupan dunia ini dengan sebaik mungkin dalam amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini sekilas tentang surga dan neraka. Kemudian beliau katakan wal imanu bil mizan. Berikutnya, masalah berikutnya dari akidah adalah meyakini tentang adanya timbangan. Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa mada'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah. Dan kami menetapkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Timbangan pada hari kiamat adalah perkara yang hak, wajib diyakini dan diimani ada timbangan pada hari kiamat. Timbangan hakiki. Timbangan hakiki. Nah, bukan seperti yang dikatakan orang-orang Mu'tazilah. Ya. Yang orang-orang Mu'tazilah ini akalnya betul-betul rusak. Banyak perkara yang diingkari. Ya. Begitu masuk ke dalam masalah timbangan, katanya timbangan itu bukan timbangan hakiki, tapi keadilan. Ya. Bahkan sebagian Mu'tazilah mengingkari neraka. Bukan neraka yang ada, tapi neraka itu adalah Allah menyiksa di dekat api. Ya. Nah, ini perkataan ahlul bid'ah sesat. Ya. Untuk apa disebutkan dalam Al-Quran neraka ada belenggunya, kemudian makanan penduduk neraka dari zakum, air yang mendidih, ya, air nanah yang sangat mendidih dan seterusnya. Ya, kalau dikatakan hanya sekedar disiksa dekat api saja. Na'udzubillahi minadh-dhalalah. Nah, maka kita yakini bahwa timbangan benar hakiki, timbangan itu. Bagaimana hakikatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idzin al-haq." Timbangan pada hari itu adalah benar. Nah, adapun timbangan, di sini pengarah mengatakan wal iman bil mizan, beriman kepada timbangan. Al mizan kata tunggal dalam bahasa Arab, mufrad, kata tunggal. Pertanyaan di sini muncul, apakah timbangan itu cuma satu pada hari kiamat atau timbangan itu banyak? Ini letak perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan timbangan cuma satu. Ya, sebagian para ulama yang lain mengatakan timbangan itu banyak. Timbangan itu banyak. Yang mengatakan timbangan itu banyak dan dalilnya jelas tentunya, seperti ayat ini yang disebut oleh pengarang, wa nada'ul mawazin al-qisth, dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Jadi kalimat timbangan-timbangan bentuknya jamak, banyak timbangan. Dijawab oleh mereka yang mengatakan timbangan cuma satu. Oh, di sini bukan timbangan yang banyak, tapi amalan yang ditimbang itu banyak. Amalan yang ditimbang itu banyak. Dan ini juga pendapat yang kurang kuat, yang benarnya bahwa timbangan itu banyak pada hari kiamat. Sebab konteks ayat, وَنَبَعُ الْمَوَازِينَ, kami meletakkan timbangan-timbangan. Kalau yang diinginkan amalan, amalan itu tidak disifatkan dengan kalimat diletakkan. Yang diletakkan, yang ditancapkan itu timbangan. Iya. Kemudian al-qisṭa, timbangan keadilan. Amalan tidak dikatakan amalan yang adil. Tidak ada, tapi yang dikatakan timbangan yang adil. Bagus timbangannya, yang betul-betul adil dalam timbangan, sesuai dengan takarannya. Nah, demikian. Maka yang benar dari sini bahwa timbangan pada hari kiamat itu banyak. Kemudian apa yang ditimbang? Pada hari kiamat apa yang ditimbang? Ada tiga nas menunjukkan tiga yang ditimbang. Yang pertama yang ditimbang adalah amalan-amalan. Dan kebanyakan nas dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan tentang ini. فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Siapa yang berat timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang merugikan diri mereka di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Nah, dan juga di dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahur syatrul iman, walhamdulillahi tamla'u al-mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u wa tamla'u ma baina as-samawati wal ard." Bersuci adalah sebagian dari keimanan. Kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Ini kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Dan menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah pahala. Juga di dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahmani, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-'azim." Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat pahalanya ditimbangan. Sini sisi pendalilan kita, berat pahalanya ditimbangan. Kemudian dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Apa kedua kalimat tersebut? Yang pertama subhanallahi al-'azim, kalimat yang kedua subhanallah. Baik. Yang pertama subhanallah wa bihamdi, yang kedua adalah subhanallahi al-azim. Ini dua kalimat yang berat ditimbangan, menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan. Jadi kebanyakan dalil memang menunjukkan yang ditimbang adalah amalan. Namun ada dalil yang lain menunjukkan yang ditimbang adalah catatan-catatan amalan. Jadi amalannya tercatat, catatan yang ditimbang, catatannya yang ditimbang. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al, riwayat Imam Ahmad dan lainnya, yang lebih dikenal dengan nama Haditsul Bitaqa, hadits tentang kartu. Didatangkan pada hari kiamat seorang lelaki, disaksikan oleh seluruh makhluk. Maka dihamparkan catatan-catatan kejelekannya. Jumlah catatan kejelekannya sebanyak 99 gulungan. Setiap gulungan, kata Nabi, jauhnya sejauh mata memandang. Nah, sejauh mata memandang. Jauh mata memandang itu bukan ukuran dilihat tembok orangnya, jauh mata memandang. Jauh mata memandang dia tempat yang luas misalnya, anggaplah ke laut. Ya, ujung dari penglihatannya, nah itulah sejauh mata memandang. Situ panjangnya. Nah ini jumlahnya 99 gulungan catatan dosa. Ya. Maka Allah bertanya kepadanya, apakah benar semua yang tertulis ini? Apakah para malaikatku mendolimi kamu? Ya, ditanya semuanya, dia katakan semuanya benar ya Allah. Ya, semuanya saya lakukan. Kemudian Allah berfirman, apakah kamu punya kebaikan? Ya, katanya saya tidak punya apa-apa. Maka Allah berfirman, tidak, bahkan kamu punya kebaikan. Maka dikeluarkanlah satu kartu. Keluarkanlah satu kartu berisi ucapan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ya, syukur la ilaha illallah, syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rupanya dia adalah orang yang menjaga tauhidnya, syahadatnya tetap benar. Ya. Dan sini jangan dipahami ya, bahwa tidak ada amalan sholat dan yang lainnya. Ya, sebab amalan sholat itu termasuk perkara yang membenarkan kalimat syahadatnya. Jika tidak ada amalan sholatnya, maka tidak mungkin kalimat syahadat tertulis di situ. Iya. Nah, maka begitu ditimbang, dinaikkan, Allah berfirman kepadanya, kamu saksikan timbanganmu. Maka orang ini berkata, ya untuk apa ditimbang, apa gunanya kartu ini dibanding 99 gulungan dosa. Ya, dia sudah putus asa kelihatannya. Maka Allah berfirman, tidak, kamu harus hadir melihat timbanganmu. Hari ini kamu tidak gulungan ini. Maka dinaikkanlah 99 gulungan dalam satu anak timbangan, dan gulungan yang lain di timbangan yang lainnya. Karena itu ternyata 99 gulungan ini terhempas ke atas, dan kartu tersebut lebih berat. Iya. Ini penetapan bahwa yang ditimbang adalah catatan amalan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan ditimbang adalah orangnya langsung. Orangnya langsung dinaikkan di timbangan, kemudian ditimbang berapa nilainya. Ya, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi rajulin saminin yawmal qiyamah, la yuzanu 'inda Allahi janaha ba'udha." Akan didatangkan seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat. Seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat didatangkan dan timbangannya tidak senilai sayap nyamuk. Nah, ini menunjukkan bahwa orang juga kadang ditimbang. Karena itu ada para ulama seperti Syekh bin Baz dan lain-lainnya menguatkan bahwa yang ditimbang pada hari kiamat kadang amalan dan kadang catatan amalan dan kadang adalah orangnya langsung ditimbang. Namun Syekh Ibnu Utsaimin memberi garis bawah bahwa kebanyakan dalil menunjukkan yang ditimbang itu amalan. Kebanyakan dalil menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan. Kemudian timbangan itu, kata para ulama, punya dua anak timbangan dan punya lisan. Itulah yang disebut oleh Imam Al-Barbahari, lahu kifatani wa lisan. Punya dua kifah. Dua kifah artinya dua anak timbangan dan punya satu lisan. Lisan ini bukan artinya lidah, tapi lisan artinya tiang menyangga. Tiang yang menyangga timbangan. Seperti neraca, neraca itu punya dua anak timbangan, ya kan? Iya. Menimbang antara dua perkara, ya, dengan neraca, berat mana. Nah, tentunya ada tonggak yang menyangganya. Tentang masalah dua anak timbangan punya dua kifah, ini tersebut dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash yang saya sebutkan tadi. Adapun tentang lisan, sebagian para ulama berdalilkan dengan akar dari Ibn Abbas, dan sebagian para ulama yang lain mengatakan itu dipahami dari hadis Bitaqa. Sebab adanya dua anak timbangan, satunya lebih berat, kemudian satunya terhempas ke atas, satunya berat, ini menunjukkan ada tonggak yang menyangganya. Nah, ini sekilas tentang masalah timbangan pada hari kiamat. Dan timbangan ini letaknya sebelum jembatan, setelah telaga, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kemudian kata beliau, warkanul iman, wal iman. Sekarang beliau bertindak menjelaskan tentang prinsip ahli sunnah berkaitan dengan masalah keimanan. Kata beliau, wal iman, diandang imana qawlun wa amalun wa niyah, qawlun wa amalun wa niyatin yazidu bi ta'atihi wa yanqusu bil ma'siyah. Dan mengimani bahwa keimanan itu adalah ucapan, amalan dan niat, bertambah dengan ketaatan, kurang dengan kemaksiatan. Ya. Ini global prinsip ahli sunnah di dalam masalah iman. Iman dalam prinsip ahli sunnah terkumpul lima perkara. Yang pertama, iman itu adalah ucapan dengan lisan. Yang kedua, iman itu keyakinan di dalam hati. Yang ketiga, iman itu adalah amalan dengan anggota tubuh. Harus terkumpul tiga perkara ini, baru dikatakan iman di kalangan ahli sunnah. Dia benar ya, di dalam masalah keimanan. Nah, iman itu bertambah dan berkurang. Yang keempat, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini prinsip umum ahli sunnah di dalam masalah ini. Oleh pengarang disebutkan beberapa dalil ya, tentang hal tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Adapun orang-orang yang beriman, mereka bertambah keimanan. Menunjukkan iman itu bertambah. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَا إِيمَانِهِمْ. Supaya bertambah keimanan mereka bersama keimanan mereka yang sudah ada. Ini menunjukkan bertambahnya. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Dan bertambahlah orang-orang yang beriman keimanan. Nah, ini tiga ayat, tambahnya lagi ayat dalam Al-Quran, menunjukkan iman itu bertambah. Adapun berkurangnya, antum sekiranya paham akan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adha'u al-iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, lalu dia rubah dengan tangannya? Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, dan kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah lemah-lemah keimanan. Ini kan ada tingkatan terlemahnya. Nah, iman itu bisa berkurang. Dan dibawakan di sini hadis oleh pengarang, kata beliau, rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu bid'ah, dia baru itu angka 3 sampai 9. Jadi kalau ada 70 setelahnya, berarti 73 sampai 79. Waktu riwayatin dia bawa 10 syu'bah, dan dalam satu riwayat 63 sampai 69 cabang. Jadi iman ada banyak cabang. Ya, ini kita juga harus imani. Kita yakini bahwa iman itu bercabang-cabang, ya, bertingkat-tingkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal haya'u syu'batun minal iman." Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Wal muslimin wa Abi Dawud. Dan dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud, fa afdaluha, yang paling afdalnya, "Qul la ilaha illallah." Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kata para ulama, hadis ini antara hadis yang paling tegas menunjukkan bahwa keimanan itu dengan ucapan, ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Ketika Nabi menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, beliau memberi 3 contoh. Contoh yang pertama, paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa iman itu dengan ucapan. Dan bukan artinya dia berucap la ilaha illallah itu artinya ucapan saja, tidak dalam hatinya. Sebab ucapan dalam bahasa Arab, ucapan itu bisa bermakna ucapan lisan dan bisa bermakna ucapan hati. Ucapan hati, karena itu tercakup di dalamnya. Ucapan la ilaha illallah, nah, isyarat bahwa iman itu dengan ucapan. Kemudian yang kedua, imatatul adha 'anit tariq, mengingkirkan gangguan dari jalan. Ini menunjukkan iman itu diantaranya ada yang merupakan amalan. Yang mengingkirkan gangguan dari jalan itu amalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu adalah amalan hati. Ya, kaitannya dengan hati, rasa malu nampak pengaruhnya pada tubuh. Seorang kalau malu, ya, kelihatan wajahnya kadang memerah atau yang semisal dengan itu. Nah, maka rasa malu adalah amalan hati, ya, dan nampak pengaruhnya di tubuh. Nah, dari sini kata para ulama, Nabi memberikan menjelaskan cabang-cabang keimanan, kemudian memberikan 3 contoh. Ya, satunya dari ucapan, yang satunya dari perbuatan, yang satunya dari keyakinan di dalam hati. Nah, menunjukkan bahwa keimanan itu tidak lepas dari 3 perkara ini. Keimanan tidak lepas dari 3 perkara. Dan di sini ahli sunnah menyelisih ahli bidah. Iya. Dari kalangan al-murji'ah, kelompok al-murji'ah. Para orang murji'ah di sini ada 4 kelompok. Yang pertama, murji'ah ekstrim, yang mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar taqdzikul qalb saja. Nah, sekedar al-ma'rifah. Iman itu sekedar al-ma'rifah, cukup mengenal, ya, tahu. Nah, dari ucapan orang-orang mulhid. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan iman itu cukup ucapan saja. Dia telah berucap sudah mukmin, walaupun dia tidak yakin, tidak beramal. Dan ini ucapan orang-orang karramiyah. Pengikut Muhammad bin Karram, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang karramiyah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Ya. Mengatakan iman itu ucapan dengan lisan saya. Jangan dikata ini 2 pemikiran sudah hilang, ya, sudah pupus. Ya. Pernah di mana? Ada perguruan tinggi di situ di jalan bagi apa itu? Lupa. Mengadakan seminar. Ya. Seorang dosen yang mengadakan seminar, kelihatannya dari negeri yang lucu-lucu namanya itu Chicago apa gitu. Nah, akhirnya mengadakan seminar, judulnya apa? Fir'aun adalah mukmin sejati. Ya. Fir'aun adalah mukmin sejati. Ini asal dari penyimpangan dalam masalah definisi iman. Ya, jadi katanya dia lihat ayat dalam Al-Quran, ya, Fir'aun sudah mengakui benar itu Musa, bahwa benar dalam prosesi Allah. Ya. Nah, tentunya ini kekufuran. Ya, karena itu para ulama mengkafirkan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengarang satu kitab judulnya Iman Fir'aun, keimanannya Fir'aun. Nah, rupanya ini yang diwarisi oleh mereka dan diajarkan di sana, mungkin di Chicago. Makanya dia datang ke sini mewariskan ilmunya. Nah, na'udzubillahi minad dalalah. Ya, pewaris yang sangat jelek, warisan yang sangat tidak bermanfaat, dan juga orang-orang yang mewarisi adalah orang-orang yang gila. Nah, yang seperti ini tidak ada manfaatnya bagi umat. Ya, ini asalnya penyimpangan dalam masalah keimanan. Maka antum harus tahu global sebenarnya, senang menjelaskan iman itu begini ringkas. Tapi kalau dipahami, ya, seluruh kebaikan dan seluruh kebenaran kembali ke situ. Nah, kemudian kelompok yang ketiga dari kelompok murjiah, mereka mengatakan bahwa iman itu taqdzikul qalb, hanya pembenaran dalam hati saja. Beda antara al-ma'rifah dan tasdiq. Kalau tasdiq al-qalb kadang disertai dengan amalan, kadang. Ini sifatnya pembenaran. Kemudian kelompok yang keempat dari kelompok murjiah, ini dikenal dengan nama murjiatul fuqaha. Murjiah al-fuqaha. Ini hati-hati. Sebab ini banyak dalam buku fikih. Ya, saya pernah melihat sebagian orang baca buku perlihatkan pada saya beberapa kalam. Ya, ternyata itu ucapan murjiah. Murjiah al-fuqaha, dia katakan bahwa iman itu ucapan dan keyakinan saya. Adapun amalan, amalan tidak masuk dalam keimanan. Yang beda-beda ibaratnya. Ada yang mengatakan amalan tidak masuk dalam keimanan. Ada yang mengatakan amalan bukan syarat syahnya iman. Dan ada yang mengatakan amalan hanya syarat sempurnanya iman saya. Ini semua ucapan murji'at al-fuqaha. Nah, murji'at al-fuqaha. Yang benarnya, amalan masuk dalam keimanan. Begitu saja, ringkas. Ya, iman itu ucapan, amalan, keyakinan dalam hati. Selesai. Nah, ini global prinsip ahli sunnah di dalam masalah ini. Kemudian ahli sunnah juga menekankan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan maksiat, berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Dan ini bantahan terhadap orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Prinsipnya mereka sesat dalam masalah ini. Antum tahu kenapa orang-orang khawarij berkata bahwa pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam? Masalahnya sesat dalam masalah keimanan. Ya, kata mereka begini, amalan itu cuma satu. Amalan itu cuma satu. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Amalan itu cuma satu. Kalau hilang sebagiannya, maka seluruhnya hilang. Demikian kata mereka. Jadi kalau dia berbuat dosa besar, ini berarti hilang sebagiannya. Kalau sudah hilang sebagiannya, berarti seluruhnya hilang. Kalau seluruhnya hilang, sudah tidak ada lagi keimanannya. Jadi hukumnya kafir. Ini dasar kenapa orang-orang khawarij berpemikiran seperti itu. Dasarnya kembali kepada pemahaman dalam masalah iman. Selama uraian tentang masalah iman ini, uraian yang panjang sebenarnya, yang para ulama menjelaskan secara detail, namun apa yang disebutkan ini insyaAllah ta'ala global-global prinsip yang sudah mewakili. Nah, kalau seorang berada di atas prinsip ini, kata para ulama sudah yakini lima perkara, kamu akan selamat dalam masalah keimanan. Iman itu ucapan dengan lisan, satu. Yang kedua, keyakinan dalam hati. Yang ketiga, amalan dengan anggota tubuh. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, berkurang dengan maksiat. Yakin lima perkara ini, sudah selesai. Kamu adalah seorang mukmin yang baik. Nah, benar keimananmu dan telah berada di atas jalan yang lurus dalam masalah keimanan. Ya, siapa yang keluar dari lima perkara ini, sedikit maupun banyak, dia adalah pengikut kesesatan dan orang yang ikut kepada kelompok ahli bid'ah. Ya, setelah menguraikan tentang prinsip dasar dalam masalah keimanan, pengarang masuk menjelaskan satu permasalahan berkaitan dengan masalah iman, yaitu masalah al-istithna bil iman, masalah memperkecualikan keimanan. Memperkecualikan di sini artinya mengucapkan insya Allah. Ketika seorang misalnya ditanya, apakah kamu seorang mukmin? Dia jawab insya Allah. Apakah boleh hal tersebut atau tidak? Seorang ketika ditanya, apakah kamu mukmin? Dia jawab insya Allah. Nah, ini akan diterangkan di sini oleh pengarang. Kata beliau, wal istithna'u fil imani sunnatun madiyatun. Fa idza su'ila ar-rajul, "Amu'minun anta?" qala insyaallah. Kata beliau, dan istithna dalam iman, memperkecualikan dalam keimanan, adalah sunnatun madiyah, sunnah yang sudah berlalu. Ya, maksudnya sunnah yang berlalu dan terus berjalan. Bagaimana itu memperkecualikan dalam keimanan? Yaitu seorang apabila ditanya, apakah kamu seorang mukmin? Dia menjawab, insya Allah. Ya. Dengan izin Allah, saya seorang mukmin. Ini namanya istitna. Ya. Nah, pengarang di sini menetapkan bahwa ini adalah sunnah ma'adiyah. Perkara yang ditetapkan dan dibenarkan. Ya. Dan dia sebutkan, ini ukilan dari para ulama as-salam. Mereka membenarkan hal ini. Ru'ya darikan Abdullah bin Mas'ud. Hal ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Wa al-Qala bin Qais. Dan al-Qala bin Qais. والأسود بن يزيد أسود بن يزيد ودوائي الشفيق بن سلمة مسروق بن الأجلة منصور بن المعتمر وإبراهيم النقعي ومغيرة بن مكثم الضبي وفبيل بن إياب وغيره. سمعي نسبون دي سيني داري علماء نجري كوفة سمعي داري علماء نجري كوفة كتوالي ساتو نعم ينتراخير فبيل بن إياب كلابني بقران دي سيني مربانية مكينا داري نجري كوفة علماء نجري كوفة سبب أرمان كوفة يتو دي penyimpangan mereka dalam masalah al-iman, khususnya dalam masalah amalan, mereka dikenal sebagai murji'atul fuqaha. Sebab di Kufah, ini sarannya Abu Hanifah dan pengikutnya. Dan Abu Hanifah dan pengikutnya itu dikenal sebagai murji'atul fuqaha. Dan mereka bukan ahli sunnah di dalam masalah keimanan. ini diketahui dan dibahas oleh para ulama. Kerana Imam Tahawi dikritik dalam akidah Tahawiyah kerana masalah iman juga. Iya. Dan banyak pengarang dari kalangan Hanafiyah yang menyimpangnya di dalam masalah ini. Nah, maka di sini beliau tekankan bahwa istitna mengucapkan insya Allah dalam keimanan ini adalah perkara yang dibenarkan dan telah dimukil hal tersebut dari para ulama as-salaf. Ya. Dari para ulama as-salaf. Adapun ahlul bidah, ahlul bidah mengatakan orang yang mengucapkan insya Allah ini berarti ragu dalam keimanannya. Dikatakan kamu mu'min, dikatakan insya Allah. Insya Allah apa artinya? Katanya tidak yakin dia bahwa dia beriman. Iya, tidak yakin bahwa dia beriman. Iya. Akhirnya ucapan ahlul bidah. Akhirnya mereka tidak setuju kalau ada penggunaan insya Allah. Harus bilang, iya, saya mu'min. Iya. Nah, jadi ini sudah dua pendapat. Ada mengatakan boleh istitna sunnatul ma'fiyah, dan ada mengatakan tidak boleh. Dari mengatakan wajib mengucapkan insya Allah. Ada mengatakan wajib mengucapkan insya Allah. Dari yang lainnya mengatakan haram menggunakan insya Allah dalam keimanan. Bagaimana benarnya penggunaan insya Allah dalam keimanan itu penggunaan yang benar. Kalau ditanya kamu seorang mukmin, jawabnya insya Allah ini penggunaan yang benar. Ahli sunnah ketika mengatakan penggunaan yang benar sunnatul ma'diyah, mereka mengatakan istitna diinginkan di sini kalimat insya Allah itu pada amalan, bukan pada asal keimanan. Kalau asal keimanan, mereka yakin saya mukmin, yakin. Itu beriman kepada Allah. Tapi amalan, amalan dalam Islam ini banyak, ya kan? Ada amalan salat, amalan keimanan banyak. Salat, zakat, puasa, hukum tauhid, mukamminatut tauhid dan seterusnya, banyak sekali amalan. Ya. Dia untuk menjalankan seluruh amalan ini belum tentu bisa, ya kan? Maka ketika ditanya kamu seorang mukmin, dia jawab insya Allah, dia bertekad bisa mengumpulkan hal tersebut. Nah, ini yang diinginkan oleh pengarang di sini. Dan seluruh para ulama ahli sunnah menjelaskan ketika mengatakan bolehnya istitna dalam keimanan yang diinginkan perkecualian, yaitu mengatakan insya Allah pada amalan, bukan pada asal keimanan. Kalau asal keimanan tidak boleh ragu dan tidak boleh kata insya Allah. Kalau asal keimanan dibalik. Dan sebagian para imam mengatakan juga istitna itu maknanya yakin. Kadang kalimat insya Allah bukan hanya bermakna ragu saja, tapi juga bermakna yakin. Ya, bermakna yakin. Nah, di sini disebutkan di sini oleh pengarang dalil bahwa penggunaan kalimat insyaallah kadang bermakna yakin. Kata beliau, wa hadza istitna'un ala yaqini. Dan ini adalah istitna di atas keyakinan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, la tadkhulanna al-masjidal harama insyaallahu aminin. Sungguh kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Kita ada salah tulis di sini ya, insya Allah nunnya dipisah dengan syin. Ya, harusnya insya Allah nun terpisah dengan syin. Sungguh kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan amin, dalam keadaan aman. Ini janji di sini, Allah janji yakin hal tersebut pasti terjadi. Ya, tapi disebut dengan kalimat insya Allah menunjukkan bahwa penggunaan insya Allah itu belum tentu bermakna syak, tapi juga kadang bermakna yakin. Ini global pemahaman dan prinsip ahli sunnah di dalam masalah penggunaan insya Allah. Ketika seorang ditanya apakah kamu mukmin, ya dia menjawab insya Allah. Ya, kita katakan bahwa ahli sunnah dalam masalah ini kadang mengatakan insya Allah bermakna yakin, yaitu ada asal keimanan, dan kadang insya Allah disebutkan di situ insya Allah dalam penggunaan. Ketika ditanya apakah kamu seorang mukmin, dia jawab saya mukmin insya Allah. Ini insya Allahnya kembali kepada amalan, bukan kepada asal keimanan. Iya, kembali kepada amalannya. Kemudian setelah itu beliau berkata menjelaskan masalah lain, yaitu masalah hubungan antara keimanan dan keislaman. Hubungan antara iman dan Islam. Iya. Beliau katakan, wa imanu huwa al-islamu wa ziyadatun. Iman itu adalah Islam dan lebih. Qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab, kami telah beriman. Katakanlah sungguhnya kalian belum beriman, akan tetapi kalian katakanlah sungguhnya kami telah berislam. Iya. Nah, kemudian kata pengarang, warawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunia Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadhan wa hajjil bait." Sungguhnya Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat, yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. abduhu wa rasuluh. Yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadhan. Dan yang kelima haji bagi siapa yang mampu. Kata pengarang, fahadihi hakikatul Islam. Ini adalah hakikat Islam. Wal iman, ini hakikat Islam. Dalil yang disebut di atas itu hakikatnya. Wal iman fahakikatuhu, adapun iman hakikatnya, marawaku Abu Hurairah fima qaddamna, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pada apa-apa yang telah kami sebutkan. Maksudnya iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Itu hakikat iman, kata pengarang. Kata beliau, warawa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, beliau berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahtan wa ana jalis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada sekelompok orang dan saya dalam keadaan duduk. Maksudnya beliau memberi harta, ya, dari zakat kepada sekelompok orang dan pada saat dan saya duduk. Wa taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum rajulan huwa a'jabukum ilayya. Dan Rasulullah meninggalkan di antara mereka ada seorang lelaki ditinggalkan oleh Nabi tidak diberi. Padahal orang ini pada saat adalah orang yang saya sangat takjub padanya. Maksudnya dia sendiri kelihatannya ini orang kayaknya paling pantas untuk diberi. Tapi Nabi meninggalkannya, tidak memberinya. Fakultu, maka saat berkata saya pun berdiri. Fakultu, kemudian saya berkata kepada Rasulullah, marakan fulan, wallahi inni la arahu mu'minan. Ya, kata Nabi, kata saat, ya kenapa kamu dari fulan? Demi Allah, saya melihat orang ini adalah seorang mukmin. Maka Rasulullah berkata, awa musliman. Ya, atau dia hanya masih seorang muslim. Wadakara dalika sa'ad al-salatan. Dan saat mengulangi tiga kali, wajabul muslimin dari. Dan Nabi menjawab seperti dengan itu. Sama kala kemudian Nabi berkata, ini lah otiar rojulah. Sungguhnya saya memberi seseorang. Wajiruhu ahabu ilayya minha. Wajiruhu ahabu ilayya minhu. Dan selainnya lebih saya cintai daripadanya. Khasyata ayyukibbah. Khasyata ayyukibbah. Sebacanya yukibbah. Sebab kalau dibaca yakibbu, ini termasuk fi'il dari 13 fi'il mudhari dalam kaidah bahasa Arab yang kalau dibaca dengan sighah yaf'alu dia lazim, dia mutaaddi. Kalau dibaca dengan sighah af'alu dia lazim. Nah, kalau dibaca af'alu, ya biasanya kan sighah af'al mutaaddi yang mutaaddi. Jadi sini kebalikannya, ada 13 fi'il yang seperti itu. Salah satunya ini akabba. Jadi bacanya yukibbu. Khasyata yukibba, khasyata yukabba binari ala wajihihi. Nah, saya memberi kepada seorang dan selainnya lebih saya cintai darinya. Khawatir dia akan dijatuhkan ke dalam neraka di atas wajahnya. Nah, baik. Di sini pengarang membawakan dalil-dalil ini untuk menunjukkan antara perbedaan iman dengan Islam. Saya beri pendahuluan dulu. Iman dan Islam ini kalau disebut secara bersamaan maka maknanya beda. Kalau disebut secara berpisah maka maknanya sama. Jadi ini dasar dalam memahami masalah itu. Walaupun ulama khilaf, kalau pengarang di sini akhirnya beliau membedakan antara iman dan Islam. Dan sebagian yang lain mengatakan iman sama dengan Islam. Ini dua pendapat sudah. Pendapat yang ketiga apa yang kita sebutkan tadi. Ya, iman dan Islam itu termasuk kalimat-kalimat apabila berkumpul bersamaan maknanya sama, apabila berpisah penyebutannya maknanya beda. Ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, Syekh Ibnu Utsaimin dan kebanyakan para syekh di zaman ini. Muatkan pendapat itu bahwa iman apabila disebutkan secara bersamaan maknanya beda. Kalau disebut secara berpisah maka maknanya sama. Contoh disebut secara berpisah maknanya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad din indallahi al-Islam." Sebenarnya agama di sisi Allah adalah apa? Islam. Kan? Jadi enggak mungkin ya dikatakan enggak masuk di dalamnya iman. Harus ada iman di dalamnya masuk. Inilah pembagian para ulama membagi Islam itu terbagi tiga. Ada di dalamnya Islam, ini tingkatan paling bawah, kemudian di atasnya tingkatan iman, kemudian di atasnya lagi tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan. Ini semuanya masuk dalam cakupan Islam seluruhnya. Entah ini? Masuk dalam cakupan Islam keseluruhan. Iya. Jadi Islam dan iman kalau disebutkan secara berpisah, mananya sama? Mananya sama. Tapi kalau disebut secara berbeda, disebutkan secara bersamaan, iman disebut, Islam juga disebut di situ, maka mananya beda. Sesuai dengan konteks yang menunjukkan. Contoh ayat yang disebut di sini oleh pengarang. Qalatil Arabu amanna. Berkatalah Arabi, kami beriman. Kullam tu'minu. Katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru berislam. Sebab mereka belum sampai ke derajat iman. Iman itu lebih tinggi derajatnya daripada derajat Islam. Dan begitu. Ya, iman dan Islam ini dari sisi lebih tinggi derajatnya, semua yang masuk ke dalam cakupan Islam. Ya, masuk ke dalam cakupan Islam. Ya. Untuk menetapkan, kembali saya ulangi sebagai kesimpulan. Jadi iman, kalau disebutkan secara berpisah, iman dan Islam kalau disebutkan secara berpisah, maka maknanya sama. Maknanya sama. Kalau disebutkan secara bersamaan, maka maknanya beda. Kalau disebut secara bersamaan, Islam maknanya adalah amalan yang zahir. Kalau disebut secara bersamaan, Islam maknanya amalan yang zahir, rukun iman yang enam, disertai dengan amalan hati yang membenarkan amalan zahir. Disertai dengan amalan hati yang membenarkan amalan zahir. Kalau iman adalah amalan batin. Amalan batin yang disertai dengan amalan zahir yang membenarkan apa yang ada dalam batinnya. Apa yang ada dalam batinnya. Ini tentang definisi iman. Kalau iman itu disebutkan secara bersamaan. Ini kesimpulannya ya kawan. Ya di dalam masalah ini. Jadi paham kesimpulan ini saya sudah cukup sebenarnya. Sebenarnya termasuk masalah yang panjang pembahasannya. Jadi sekali lagi saya simpulkan, iman dan Islam kalau disebutkan secara bersamaan, mananya apa? Sama atau beda? Saya ulangi, iman dan Islam kalau disebutkan secara bersamaan, mananya sama atau beda? Mananya beda. Kalau beda, Islam apa mananya? Islam mananya adalah amalan yang zahir. Inilah rukun-rukun Islam yang tersebut. Semuanya kan amalan zahir. Berucap la ilaha illallah, salat, zakat, puasa. Amalan zahir ditambah dengan apa? Keyakinan dalam hati yang membenarkan amalan zahir tersebut. Namun mungkin amalan saja dia tidak meyakini. Ya harus ada keyakinan dalam hati yang membenarkan amalan zahir. Nah, kalau iman, mananya apa? Kalau dia beda, iman artinya amalan batin. Nah, itulah rukun iman yang enam. Keimanan kepada Allah, semuanya amalan batin. Tapi harus ada amalan zahir yang membenarkan keimanannya. Nah mungkin dikatakan dia beriman tapi tidak berucap la ilaha illallah, atau dia beriman tapi tidak melakukan sholat sepanjang hidupnya. Ya. Nah ini artinya dia tidak dianggap mukmin. Amalan zahir, amalan batin, tapi ada amalan zahir yang membenarkan keimanannya. Itulah iman. Baik, sekarang kalau iman dan Islam disebutkan secara terpisah, mananya sama atau tidak? Mananya sama. Ya, demikian. Ini kesimpulan dalam masalah ini. Kemudian setelah itu, pengarang bertindak ke masalah lain. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa nu'minu. Masih ada ucapan Az-Zuhri ya. Kita baca. Qala Az-Zuhri. Berkata Az-Zuhri. Fanara anna al-Islam al-kalimata. Wal-Iman al-amal al-salih. Kata Az-Zuhri, kami melihat bahwa Islam itu kalimat. Dan iman itu amalan salih. Nah, ini maksud tadi pembedanya dari sisi itu tadi yang kita sebut. Kulna fa'ala hadha. Kata pengarang, kami berkata di atas ini, kada yakhrujur rajulu minal imani ilal Islam. Kadang-kadang seorang itu keluar dari keimanan menuju kepada Islam. Wala yakhruju minal Islam illa ilal kufri billahi azza wa jalla. Ya. Dan tidak ada yang keluar dari keislaman kecuali kepada kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ucapan pengarang ini diringkas oleh para ulama dengan penggambaran Islam itu bagikan lingkaran. Ya. Lingkaran bulat. Ini seluruhnya Islam. Nah, di dalam lingkaran Islam ini seluruhnya ada tiga lingkaran. Ada lingkaran Islam, ada lingkaran iman, ada lingkaran ihsan. Lingkaran yang pertama dalam lingkaran Islam namanya, lingkaran Islam. Ini yang paling besar, sebab dia paling umum. Ya. Begitu masuk berucap syahadat, masuk dia dalam lingkaran Islam. Lingkaran yang kedua, lingkaran iman. Di dalam lingkaran Islam ada lagi lingkaran iman. Dia lebih khusus lagi. Setiap orang yang dijinjang keimanan pasti muslim. Dan setiap muslim belum tentu dia masuk dalam lingkaran iman. Ya. Kemudian di dalam lingkaran iman ada lagi lingkaran ihsan. Ini lebih khusus lagi. Orang yang sampai ke derajat iman yang paling tinggi, yang paling baik. Nah, mereka lebih khusus lagi. Setiap orang yang sampai ke derajat ihsan pasti mukmin, pasti muslim. Ya, setiap muslim belum tentu dia mukmin. Ya, setiap mukmin pasti dia muslim, belum tentu dia masuk ke dalam lingkaran ihsan. Ya, demikian digambarkan oleh para ulama untuk mendekatkan pemahaman. Ya. Baik, kemudian kata beliau, setelah menjelaskan tentang tiga masalah dalam masalah keimanan, beliau bertindak menjelaskan tentang masalah yang lainnya. Sini penjelasan tentang Ad-Dajjal, Isa bin Maryam, kemudian masalah malakul maut, ya, kemudian al-maut akan disembelih pada hari kiamat. Kaitannya, ini keimanan kepada hari akhirat, berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Sebut oleh pengarang di sini, suatu ini merupakan ini salah satu perkara yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Kata beliau, wa nu'minu bi anna ad-dajjal kharijun bi hadhihi al-ummati la mahala kama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahha anhu. Dan kami mengimani bahwa Dajjal akan keluar pada umat ini la mahala, ya, tanpa diragukan pasti keluar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya dan telah sahih hal tersebut dari beliau. Wa anna Isa bin Maryam alaihi salam yanzilu ala al-manarat al-bayda syarqiyah Dimasq. Dan sungguhnya Isa bin Maryam alaihi salam, ia akan turun di atas menara putih di timur Dimasyik. Fayatihi, lalu Isa bin Maryam mendatangi Dajjal. Wa qad hasara al-muslimuna ala ukbatul Utayn, dan kaum muslimun telah mengepung Ukbah Utayn. Ukbah ini nama tempat, ya, antara Dimasyik dan Tamari. Nah, maka saya harus meminku, akhirnya Dajjal lari. Setelah dikepung, Dajjalnya lari. Saya ketuluhku inda babi Lutdi Syarki. Maka Nabi Isa membunuh Ad-Dajjal di pintu Lut. Lut ini nama kota. Nah, berada di dekat Filistin, ya, di sebelah timur. Di pintu Lut di sebelah timur dia terbunuh di situ. Ya, diterangkan di sini. Lut min ardi Filistin, dan Lut itu dari negeri Filistin. Bilkurt min Ramlah ala nahu milaini minha, dekat dari Ramlah. Ramlah ini juga nama tempat, ya, dekat Filistin juga, ya, dekat darinya sekitar 2 mil, ya, dekat sekitar 2 mil. Di sini penjelasan tentang akan keluarnya Dajjal, ya, akan keluarnya Dajjal di akhir zaman. Dajjal adalah sosok makhluk hakiki, ya, bukan manawi, bermana Dajjal, enggak ada itu Dajjal, enggak ada itu pendusta, ya, pendusta itu Dajjal, enggak. Pendusta juga Dajjal, Dajjal juga adalah Dajjal, ya, dua perkara, ya. Dajjal yang hakiki ini adalah sosok makhluk, sekarang sudah ada. Ia terbelenggu di sebuah pulau, ya, terbelenggu dengan rantai, dijaga oleh hewan berbulu, tidak diketahui mana kubul dan duburnya, bisa berbicara, namanya Jasasa, bernama Jasasa. Nah, ini diterangkan dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari riwayat Muslim. Ketika ia mengarungi lautan, terombang ambing di lautan bersama awak kapalnya, terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut akhirnya berjumpa dengan Jasasa, ya, hewan yang disebutkan tadi cirinya. Lalu ia berkata, di dalam pulau ini ada seorang yang sudah lama menanti kalian, rindu akan berita kalian. Maka datanglah ia ke sebuah rumah dan didapati orang yang sangat besar tubuhnya, ya, terikat tangan dan kakinya ke lehernya. Nah, dengan rantai besi. Kemudian orang tersebut bertanya, banyak pertanyaan berkaitan dengan Nabi Muhammad, beberapa mata air yang berada di Mekah, ya. Dan dia sendiri berkata, akan datang nanti suatu saat mata air itu tidak keluar lagi airnya, dan seterusnya. Kemudian dari pembicaranya juga, Dajjal menganjurkan supaya andai kata kamu beriman kepada Nabi tersebut. Nah, setelah Tamim bin Aus Ad-Dari kembali dan diceritakan kisah itu kepada Rasulullah, setelah ia masuk Islam, maka Nabi naik ke mimbar lalu menceritakannya. Setelah mendengar cerita Nabi, beliau bertanya kepada para sahabat, ya, ternyata para sahabat sudah lama mendengar cerita itu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi ulangi menunjukkan bahwa benarnya risalah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan Dajjal disebut, demikian sosoknya, cirinya matanya sebelah matanya buta atau istilahnya picok, ya, seperti matanya yang picok ini seperti anggur. Nah, antara kedua matanya tertulis kafara, bacanya kafir, bisa dibaca oleh setiap mukmin. Rambutnya keriting, ya, rambutnya keriting, ini ciri, ya. Nah, dari ciri-ciri Dajjal demikian disebut dalam beberapa riwayat, dan disebutkan dalam sebagian hadis bahwa tidak seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya peringatkan kalian satu perkara yang tidak diperingatkan oleh Nabi sebelum saya. Sungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, dan Allah itu tidak buta sebelah matanya. Nah, Dajjal itu awar, buta sebelah matanya. Iya. Dajjal keluar dalam keadaan dia mengaku sebagai Nabi. Setelah itu mengaku sebagai Ar-Rab yang mencipta. Dan Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk memfitnah manusia. Dia mampu menghidupkan dan mematikan orang. Punya sorga dan punya neraka ikut bersamanya. Orang yang masuk ke sorganya kelihatan enak, masuk ke dalam dia akan dapatkan neraka. Orang yang masuk ke dalam nerakanya kelihatannya jelek, dia masuk akan mendapatkan ketenangan. Ini Dajjal. Iya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, di akhir zaman Dajjal membunuh seorang mu'min, kemudian memaksanya supaya masuk Islam, masuk beriman kepadanya, menyembahnya. Maka Dajjal berkata, atau orang ini berkata kepada Dajjal, saya yakin kamu adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Maka Dajjal berkata, kamu harus beriman kepadaku. Orang tersebut dibelah oleh Dajjal menjadi dua. Kemudian setelah itu Dajjal berlalu di antara belahan tubuh orang tersebut. Setelah itu Dajjal berkata, kum, berdiri kamu. Tiba-tiba berdiri kembali. Ya. Lalu Dajjal berkata kepadanya, tidakkah kamu beriman kepadaku? Maka orang ini berkata, saya semakin yakin kamu adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Dajjal ingin membunuhnya untuk kali kedua dan dia tidak mampu lagi. Tidak mampu lagi. Demikian. Ya, Dajjal punya kemampuan. Karena itu dia adalah fitnah yang sangat besar. Kita diperintah untuk berlindung dari gangguan dari fitnah Dajjal. Ya, di antara ayat yang diperintah untuk dihafal sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an riwayat Muslim, kita diperintah untuk menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Iya. Sebagai pelindung dari Dajjal apabila Dajjalnya keluar. Dan Dajjal begitu keluar, dia diizinkan keluar 40 hari. Satu harinya seperti satu tahun lamanya. Jadi selama satu hari itu lamanya kayak satu tahun. Iya. Nah, lamanya seperti satu tahun. Dia sudah lepas kalender 364 hari, matahari belum lagi terbenam, baru mau terbenam. Nah, jadi satu harinya sama seperti satu tahun. Hari keduanya sama seperti satu bulan. Hari ketiganya sama seperti satu pekan. Hari yang lainnya sama dengan hari-hari biasa. Dajjal mampu memasuki seluruh negeri.